selesaikan PR-nya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala amma ba'd. Ada 10 soal ya. 10 soal. Insyaallah mudah-mudah ini. Yang pertama, Maryam sedang membaca Al-Quran. Yang pertama pakai fi'il apa berarti ini? Fi'il mudhari. Sedang, iya kan? Berarti pakainya fi'il mudhari. Membaca berarti apa? Yaqra'u. Qara'a yaqra'u. Hanya saja di sini berhubung yang membaca adalah perempuan, maka harus dibentuk seperti perempuan. Berarti apa? Taqra'u. Taqra'u Maryamu Al-Qur'an. Al-Qur'anu atau Al-Qur'ana atau apa ini? Al-Qur'ana. Karena Al-Qur'an sebagai apa? Maf'ul bi. Yang kedua, ada spidol enggak? Ada kelihatan dia tadi di bawah buku. Berarti kalau nomor satu kelihatan enggak ini? Taqra'u Maryamu Al-Qur'ana. Nomor dua, apa soalnya itu? Guru memukul dua anak laki-laki. Yang menjadi maf'ulun bih yang mana ini? Dua anak laki-laki. Anak laki-laki bahasa Arabnya apa? Waladun. Kalau dua, waladani. Sekarang kalau maf'ulun bih berarti? Waladaini. Di dorobel mudarrisu dorobel mudarrisu waladaini. Soal waladaini juga enggak apa-apa. Nah, jadi antum terapkan juga fa'ilnya, iya kan? Antum terapkan fa'ilnya, berarti yang memukul adalah Pak Guru. Guru berarti guru ini sebagai pelaku harus marfu. Nah, karena dia hanya isim mufrad di dhamma. Kemudian yang ketiga, Hasan sedang membantu ayahnya. Mana pelakunya ini, fa'ilnya? Pelakunya adalah Hasan. Yang menjadi maf'ul? Abu. Bahasa Indonesianya? Ayahnya. Iya. Iya kan? Adalah ayahnya. Berarti kalau Hasan sebagai fa'il, maka harokatnya apa di sini? Dhamma. Nah, Hasanun. Kalau ayahnya sebagai maf'ulun bi, berarti dia mansub. Berarti bahasa Arabnya apa? Aba. Ayahnya? Abahu. Berarti yusa'idu, pakai apa namanya? Pakai mudhari aja. Yusa'idu Hasanun abahu di pasar. Fi suki. Mana pasarnya, kau tak tahu bahasa Arab pasar? Fi suki. Nah, itu. Jadi ini fa'il, ini fa'il, yang ini maf'ul. Kemudian nomor 4. Tanyakanlah olehmu kepada anak-anak perempuan. Nah, ini yang mungkin antum sempat tak bisa tidur ini. Tanyakanlah olehmu kepada anak-anak perempuan. Mana maf'ulun bihnya? Anak-anak perempuan. Dia jenis jamak? Jamak apa? Jamak mu'anas salim. Jamak mu'anas salim. Al-banat. Berarti kalau dia sebagai maf'ulun bih, Mansubnya pakai apa? Banati. Banatin atau albanati? Albanati. Albanati. Ya? Albanati. Nah, karena dia sebagai maf'ulun bih mansub. Kalau seandainya apa tanyakanlah olehmu, berarti pelakunya di sini siapa? Saya. Nah, olehmu. Engkau. Berarti apa? Is'al. Tanyakanlah, ini fi'il apa berarti? Fi'il amr, perintah. Is'al al-banat. Tanyakanlah olehmu anak-anak perempuan kepada anak-anak perempuan. Jadi harus diperhatikan juga fi'ilnya, ya kan? Namun di sini kita lebih terfokus ke pembahasan yaitu apa? Maf'ulun bi. Ini maf'ulun bi, maf'ulun bi, maf'ulun bi yang saya garis bawahi. Nomor 5. Nomor 5 soalnya apa itu? Saya telah bertanya kepada mereka. Maf'ulun bi-nya mana? Mereka. Mereka. Berarti apa bentuknya dia? Dhamir atau dhahir? Dhamir. Dhamir. Dhamirnya apa kalau mereka? Hum. Berarti hum. Itu nomor 5. Itu nomor 6, nomor 5. Oh, nomor 5 di bawah. Insyaallah. Allah akan menolong orang. Allah akan menolong orang-orang muslim. Akan menolong orang-orang muslim. Mana maf'ulun bih-nya? Muslim. Adalah muslim. Ini jamak atau mufrad kira-kira? Jamak. Orang-orang muslim. Mohon jamak banyak ya. Berarti jamaknya apa? Muslimin. Muslimin atau muslimun muslimin. Di sini? Muslimina. Muslimina karena dia sebagai maf'ulun bih, iya kan? Berarti di kasrah. Muslimina. Allah akan menolong. Berarti pakai fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Berarti apa? Nasoro yang seluruh. Yan surullah. Allah sebagai fa'il berarti harokatnya apa di sini? Dhamma. Yan surullahu. Al muslimin. Yang keenam, saya telah bertanya kepada mereka. Apa tadi ini maf'ulun bih-nya? Hum. Hum. Ya kan? Hum. Pakai fi'il apa di sini? Saya telah bertanya. Fi'il madhi. Bertanya sa'ala. Kalau saya telah bertanya apa? Sa'al tu. Berarti apa jawabnya, Pak? Sa'al tuhum. Digabung ya. Sa'al tuhum digabung. Sa'al tuhum. Satu kalimat, satu daun aja. Satu baris. Nah, sa'al tuhum. Nomor 7, seorang laki-laki telah datang kepada saya. Mana maf'ulun bih-nya? Maf'ulun bih-nya mana? Saya, iya kan? Karena yang didatangi. Cuma di sini dia maf'ulnya jenis dhamir atau dhamir? Dhamir. Dhamir. Berarti pakai apa dia? Ni. Pakai ni ya. Tapi dhamirnya itu ya, ni ini hanya untuk pelindung ya kan? Iya. Seorang laki-laki telah datang. Apa bahasa Arabnya datang? Ja'a. Jadi ja'a atau ata bisa juga. Ja'ani rajulun. Ja'ani ani rajulun. Dia didahulukan karena dia bergabung dengan fi'il. Enggak bisa disendirikan. Ja'a rajulun ana tidak bisa. Harus digabung karena dia berbentuk dhamir. Yang ke-8, hanya kepadamu kami meminta. Ini kepada Allah ya maksudnya ya. Hanya kepadamu kami meminta. Kalau hanya kepadamu kami ini menyembah, apa bahasa Arabnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nah sekarang hanya kepadamu kami meminta. Iyyaka. Iyyaka nasta'in. Nas alu, nas ta'in meminta pertolongan. Iya ka? Nas alu. Iya kan? Iya ka? Nas alu. Ditasydid ya. Kalau tidak ditasydid artinya beda. Ditasydid. Iya ka nas alu. Maksudnya ini ka ini Allah ya. Nomor 9. Guru kami telah memerintah kepada kami. guru kami telah memerintah kepada kami. Berarti maf'ul bihnya mana? Kami. Dhamir, ya kan? Memerintah kami. Memerintah apa? Amaro. Kalau memerintah kami? Amarona, ya. Amarona memerintah kami. Kalau amarna, apa? Kami memerintah. Beda kan? Nah, di sini amarona. Kalau maf'ul bih dengan bentuk dhamir, bentuk dhamir, maka dia akan bergabung dengan fi'il, sehingga keseringannya dia apa? Mendahului pelakunya. Sedangkan di sini pelakunya siapa di sini? Guru kami telah memerintah kami. Pelakunya adalah guru kami, iya kan? Guru kami di sini gimana? Bahasa Arabnya guru apa? Mudarris. Di dhammah, di fathah atau diapain? Di diapain? Di dhammah, karena sebagai fa'il. Guru kami. Berarti mudarrisuna. Di dhammah karena dia sebagai fa'il. Tinggal menerapkan, ya kan? Kemudian yang terakhir, ibumu telah melarangmu. Nah, ini yang masya Allah ini terakhir ditutup dengan ibumu telah melarangmu. Nah, ibumu telah melarangmu. Melarang apa? Naha. Sekarang maf'ul bihnya apa? Hah? Adalah apa maf'ul bihnya? Kamu, ya kan? Melarangmu. Jangan harus mu, kamu gitu loh. Harus mu juga. Artinya kamu pada melarangmu, ya kan? Sebagai berarti apa dia bentuknya, dhamirnya? Adalah? K. K, ya kan? Adalah K. Naha? Naha K. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan sekarang ibumu. Nah, pelakunya adalah perempuan. Kalau nahaka, nahaka itu pelakunya laki-laki. Kalau pelakunya perempuan gimana? Kalau doroba, doroba, dorobu. Kalau perempuan hiya, dorobat. Berarti di sini apa? Nahatki. Nahatska. Nahatska. Karena ada pelakunya perempuan, iya kan? Sama seperti mana tadi? Oh, tidak ada di sini. Kalau perempuan seandainya doroba, dia memukul laki-laki. Kalau dia perempuan memukul, tinggal menambah tak sukun. Dorobat. Nah, kalau naha, tulisannya seperti ini. Naha. Ini kalau untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan apa? Nahat. Nah, ditambah tak sukun. Berarti kalau melarangmu, nahatska. Pelakunya siapa di sini? Ibumu. Iya kan, ibumu. Berarti ibu umun. Harokatnya di sini apa? Domah. Harokatnya domah karena dia sebagai apa? Fa'il. Berarti umuka. Nah, umuka. Nahatka umuka. Nah, atau bisa juga mau didahulukan di sini umuka nahatka juga tidak masalah. Tapi biasanya seperti ini. Nah, gampang kan? Sudah ngerjain PR semua ini tadi. Baik, seperti itu. Jadi intinya antum fokus ke pembahasan kita, yaitu maf'ulun bih. Yaitu maf'ulun bih. Nah, di sini maf'ulun bih yang saya garis bawah ini. Ya kan? Yang saya garis bawah ini maf'ulun bih. Antum bisa lihat, berarti ketika antum baca, oh ini maf'ulun bih, maka harokatnya harus di nasob. Ya kan, nasobnya dengan tanda fathah atau dengan tanda-tanda nasob yang lainnya. Dari jenis-jenis isim-isimnya. Tapi yang nahatka itu kan, nah itu kan pakai iya, itu kan ada taknya. Iya, alifnya hilang. Alifnya hilang ini ya kan. Nah ini nanti kaidah sorof namanya. Nah, kaidah sorof. Bertemu dua sukun. Sama seperti kalau saya tanya sekarang. Berkata kola. Kalau ditasrif kan, kalau kataba, kataba, katabu. Kola, kola, kolu. Dia berkata, mereka berdua berkata, atau mereka berkata. Sekarang kalau perempuan, qalat, qalata, qulna. Kalau engkau berkata, nah, dari qala engkau berkata. Kalau kata baba, katabta. Kalau qala, qulta. Nah, kalau seandainya ada berarti kan sulit ya. Qalta gini. Enggak mungkin ya kan? Nah. Enggak mungkin, enggak sesuai. Enggak ada bahasa Arab seperti itu. Berarti akhirnya dirubah karena kaidah sorof ilal. Nah, menjadi qulta. Jadi qulta, qulta, qultum. Seperti itu. Ini juga demikian. Memang ada alif bengkoknya naha, ya kan? Kemudian dikasih ta sukun, alif bengkoknya hilang. Nah, itu karena ada kaidah sorfiyah yang seperti itu. Membantu itu menggunakan kata yang suruh bisa enggak? Kalau membantu biasanya kalau menolong baru yang suruh. Membantu sa'ada. Pakai sa'ada. Sa'ada menolong. Nah, kita lanjutkan bentar Ivan ya pembahasan dan itu untuk nanti tulisnya belakangan, kita ke kitab dulu. Kemarin telah kita sampai ke pembahasan yakni adanya beberapa fi'il yang menasabkan dua maf'ul, ya kan? Jadi bukan hanya satu maf'ul bisa saja, bahkan sampai dua. Dia mampu menasabkan dua maf'ul. Sekali lagi, jangan sampai antum terbetik maf'ul itu berarti fathah, fathah, fathah, enggak. Kalau sudah maf'ul itu nasab, nah berarti nanti tinggal menerapkan nasab itu dengan tandanya apa, tergantung dari jenisnya. Sehingga jangan terkesan hanya maf'ulun bih itu hanya yakni fathah, berhatah, fathah, karena keseringannya yang dicontohkan itu adalah fathah, ya kan? Namun sekali lagi kalau maf'ulun bih itu berarti mansub dengan apa? Ya sesuaikan dengan fi'il, jenis isimnya apa. Kalau isimnya isim mutsana berarti tanda nasab mutsana apa? Seperti ini. Seperti ini yang harus kita sering ingat. Nah. Ada di antara dua maf'ulun bih yang telah kita sebutkan secara asal itu sebenarnya dia mubtada dan khobar. Dia mubtada dan khobar. Namun karena ada dimasuki oleh fi'il-fi'il tertentu, maka mubtada dan khobar ini menjadi dua maf'ul. Menjadi dua maf'ul. Dan di sebagian kitab, untuk pembahasan ini, dua maf'ul yang menjadi yang asalnya itu sebagai mubtada dan khobar, ini sebenarnya dibuat bab khusus. Namanya nawasikhul mubtada wal khobar, penghapus-penghapus hukum mubtada, termasuk inna, kana, termasuk adalah ini fi'il-fi'il yang menasabkan dua mubtada dan khobar. Kalau kana dari mubtada dan khobar kan dimasuki kana, mubtada dan khobarnya hilang, iya kan? Yang mubtada menjadi isim kana, yang khobar menjadi khobar kana. Atau dimasuki inna, maka mubtada dan khobarnya juga hilang. Menjadi apa? Yang sebelumnya mubtada menjadi isim inna, yang sebelumnya khobar menjadi khobar inna. Nanti dimasuki oleh fi'il-fi'il yang seperti contoh di sini. Dan fi'il-fi'ilnya itu terbatas. Fi'il-fi'ilnya itu terbatas. Seperti contoh di yang dicontohkan dalam kitab Muyassar. Ketika dia masuk ke mubtada dan khobar, maka mubtada dan khobarnya itu berubah. Dua-duanya menjadi maf'ul bih. Dua-duanya dinasab. Dua-duanya dinasab. Sehingga dia secara asal adalah mubtada dan khobar. Sehingga kalau antum mendapati mungkin salah satu dari kata kerja yang dicontohkan di sini, kemudian setelahnya ada dua isim yang mansub sebagai maf'ul bih, maka bisa kita ketahui, oh sebenarnya dua maf'ul bih ini adalah sebelumnya mubtada dan khobar. Nah, karena ada fi'il ini, maka kedua-duanya menjadi maf'ul bih. Seperti contoh, dhonantu aliyan ghaniyan. Nah kan, dhonantu aliyan ghaniyan contohnya. Zonantu. Oh, ada fi'il zonna. Zonantu atau dengan berbagai macam tasrifannya. Kemudian ada setelahnya dua isim yang maf'ul. Iya kan? Yang mansub. Aliyan dan ghaniyan. Oh, berarti aliyan dan ghaniyan ini sebenarnya sebelumnya itu mubtada dan khobar. Ya, sebelumnya dia adalah mubtada dan khobar. Yaitu aliyun ghaniyun. Ali adalah seorang yang kaya. Atau wajatul ilma nafi'an. Wajatul ilma nafi'an. Antum mendapati kata wajatu. Wajatu. Setelah wajatu atau wajadna atau tasrifannya, antum mendapati setelahnya ada dua isim yang mansub sebagai maf'ulun bih. Maka antum bisa katakan, oh ini dua isim yang mansub setelah wajatu ini adalah sebelumnya mubtada dan khobar. Nah, ja'ala dalam Al-Qur'an ya kan kemarin banyak. Ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha dan seterusnya. Antum bisa lihat di yakni surah An-Naba banyak seperti itu. Kemudian yang kedua, yang sebelahnya, kalau tadi dua maf'ul yang secara asal dia adalah sebagai yakni mubtada dan khobar, nah adapun yang kedua sebaliknya. Dua maf'ul akan tetapi dua maf'ul ini asalnya bukan mubtada dan khobar. Yakni tidak ada kaitannya dengan mubtada dan khobar. Dan ini fi'ilnya, kata kerjanya lebih banyak. Lebih banyak seperti a'ta, sa'ala, kasa, manaha. Manaha kemarin apa manaha? Artinya memberi, ya, memberikan. Albasa memakaikan, ya, ini memberi, ya, memakaikan, memberikan pakaian. Ya. Allama mengajarkan atau fiil-fiil yang lainnya yang lebih banyak dibandingkan fiil-fiil yang menasabkan dua maf'ul dari mubtada dan khobar. Misal contoh, manahtul mujtahidata jaizatan. Saya memberikan, manahtu, ya kan? Saya memberikan. Al mujtahida, orang yang bersungguh-sungguh, jaizatan. Jaizah ini ijazah, penghargaan. Nah, penghargaan. Saya memberikan kepada orang yang bersungguh-sungguh, jaizah, penghargaan. Maf'ulun bihnya mana itu? Maf'ulun bihnya al-mujtahid dan jaizah. Nah, dua-duanya maf'ul. Ya tinggal mengirab. Kalau yang pertama maf'ul bih awal. Kalau yang kedua maf'ul bih sani. Nah, yang kedua. Al-lamtu sa'idan al-adab. Al-lamtu sa'idan al-adab. Al-lamtu. Al-lama mengajarkan. Kalau al-lamtu saya mengajarkan. Sa'idan kepada Sa'id al-adab. Adab. Nah, berarti maf'ul bihnya mana? Sa'idan dan al-adab. Sa'idan sebagai maf'ul bih awal, al-adab sebagai maf'ul bih tsani. Nah, fa'ilnya mana? Fa'ilnya mana di sini? Alam tu. Tu, ya kan? Ana. Saya mengajarkan Sa'id al-adab. Nah. Wallahu taala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Siang ya. Ada pertanyaan? Enggak, sama pertanyaan. PR itu. Yang mana? Sa'idun itu kan sedang itu sa'idun itu enggak as-idun. As-idun kan bro. Yusa'idu. Oh, yusa'idu. Iya, terusannya kurang jelas. Bukan, nah ini ada huruf ya-nya di sini. Sa'ada telah membantu, sedang membantu, yusa'idu. Yusa'idu Hasan. Tapi kalau nomor satu, takra'u Maryamu Al-Quran. Al-Quran sebagai maf'ulun bih. Jika antum kalau ngerjain PR seandainya pada maf'ulun bih, antum perhatikan ada maknanya. Dari terjemahannya itu kan, dari apa bahasa Indonesia-nya. Oh ini sebagai maf'ul, berarti ini mansub. Dia jenis jumufrot atau apa, tinggal menerapkan. Dorobal mudarrisu al-waladain atau waladain juga bisa. Waladain karena dia dari isim bukan. Yusa'idu Hasanun abahu fisuki. Hasan membantu ayahnya di pasar. Is'alil banat. Ini kalau anu is'alil ya. Kalau baca langsung. Tapi kalau berhenti is'al. Kalau dibaca langsung is'alil banati. Bertanyalah olehmu kepada anak-anak perempuan. Yansurullahul muslimin. Allah. Ini kalau di soal dan disebutkan tentang akan atau apa ya, tapi pakai fi'il mudhari juga bisa atau pakai fi'il madhi juga bisa. Kalau fi'il mudhari berarti yansurullahul muslimin. Madhi bisa. Fi'il madhi bisa. Nasarallahu al-muslimin bisa. Nomor 6, saya bertanya kepada mereka. Ya. Saya bertanya kepada mereka. Saya telah bertanya kepada mereka. Bagai fi'il madhi berarti saya telah bertanya. Kalau fi'il madhi sa'ala, saya bertanya, sa'altu. Mereka hum, sa'altu hum. Nah, ya kan? Tinggal lihat. Telah datang seorang laki-laki telah datang kepada saya. Seorang laki-laki datang kepada saya. Berarti maf'ulun bihnya kan ya, ja'ani atau pakai fi'il yang lain, atani. Atani juga bisa. Telah datang rojulun, seorang laki-laki. Kedelapan, iya kana su'alu, hanya kepadamu. Hanya kepadamu kami meminta. Kalau nasta'in itu isti'anah, meminta pertolongan. Ini kalau iya ka, hanya kepadamu. Kalau seandainya hanya kepadanya, apa? Hanya kepadanya. Iyahu. Kepadanya, iya kan? Iyahu. Yang kesembilan, guru kami telah memerintahkan kepada kami. Guru kami telah memerintahkan kepada kami. Sembilan, amarona mudarrisuna atau mudarrisuna amaroni tidak malah. Ibumu telah melarangmu, nahatska ummuka. Mana'a juga melarang, tak apa-apa. Melarang. Mana'a berarti apa? Mana'atka. Mana'atka ummuka. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu. Abu Silva mana?